كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، معاشر المسلمين yang kami muliakan، marilah kita mengucapkan pujian dan menyampaikan syukur kita yang paling tulus dan mendalam kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal. Kita ucapkan kalimat berikut ini: Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan-bulan di mana manusia yang beriman di muka bumi ini memperingati hari-hari kelahirannya, kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, tinggal tiga hari saja lagi kita akan melakukan silaturahim akbar, pertemuan umat Islam ahlus sunnah wal jamaah yang beriman di Monas insyaAllah ta'ala, disebut dengan reuni akbar mujahidin 212, dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah ta'ala, nah ini membuat saya berbunga-bunga, gembira dan tidak alang kepalang bahagia, akan dihadiri oleh keturunan kandung Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibuna Habib Rizik Syihab. Berita besar tentunya, yang ini paling kita rindukan, paling kita nanti-nantikan. Maka sejak jam 3 dini hari kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah, tahajud berjamaah, kita adakan muhasabah insyaAllah, dan doa kita angkat tangan kita ke langit dengan tanpa ada batas, kita guncang arasy Allah Sang Maha Perkasa penguasa di langit dan di bumi, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan dan menotalkan keberpihakannya untuk memenangkan kita apapun cara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan kita semua adalah termasuk yang hadir kelak. Jangan sampai nama kita tidak tercatat di langit. Biar orang di bumi tidak tahu bahwa nama kita ada di sana, dan badan kita ada di sana, hati kita di sana, tapi pemilik langit dan bumi serta seluruh penghuni langit tahu bahwa kita termasuk yang ada di sana. Biar kaki ini kelak menjadi saksi di depan Allah, mata ini menjadi saksi di depan Allah, kulit, daging, tulang kita menjadi saksi kepada Allah bahwa kita dalam momen-momen perjuangan Islam tidak pernah absen insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan kaki-kaki ini kelak dijauhkan oleh Allah dari neraka selama-lamanya, tidak pernah walau hanya satu detik mampir ke dalam siksa Allah dan azabnya. Amin. Yang jauh-jauh saja, saya setiap Jumat, Sabtu, Ahad senantiasa berkeliling dari Sabang sampai Merauke. Yang jauh-jauh saja sudah bergerak, bersiap siaga, berbes-bes, berpesawat-pesawat, ada yang bawa mobil pribadi bergerak menuju Jakarta. Dan yang paling kita syukuri adalah semua perizinan telah dikantongi oleh panitia, jadi tidak perlu ada lagi kegalauan, keraguan, kebimbangan. Dan pihak kepolisian juga insyaallah menjamin acara ini aman, bahkan mereka akan ikut mengawal dan menjaga sampai selesai. Dari jam 3 dini hari selesai sampai jam 9. Maka saudaraku, pastikan kita ada di sana. Kita saksikan keturunan kandung cucunda Rasulullah SAW, Habibuna Habib Rizik Syihab, akan bersama kita juga. Allahu Akbar. Ibarallah yang kami cintai, insyaAllah saya akan ada di sana, dan kita akan bertemu dan bertetap muka kembali, serta kita mudah-mudahan ada panggung saat kita bisa berbicara. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang membuat hati umat ini berbunga-bunga insyaAllah ta'ala. Baik, tema kita malam hari ini adalah persiapan dan amalan akhir zaman. Jika kita bicara tentang persiapan dan amalan-amalan akhir zaman, maka tentu saja yang saya tanya dulu kepada Bapak Ibu semua adalah, emang apa yang akan terjadi di akhir zaman sehingga kita harus siap-siap? Apakah sekarang ini kita sudah di akhir zaman? Apakah Bapak Ibu bisa menjawab kita ini sudah di akhir zaman apa tidak ya? Kalau melihat tanda-tandanya sudah. Lalu kalau begitu apa yang akan terjadi di akhir zaman? Ketika kita berbicara tentang persiapan, tentu saja apa yang akan dihadapi, kan begitu kan? Apa yang akan dihadapi sehingga kita harus melakukan persiapan. Jelas apa yang dihadapi, maka jelas pula jenis persiapan kita. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, untuk tanda-tanda saya rasa sudah sangat cukup. Apa yang diperlihatkan oleh Allah saat ini tidak bisa ditutup-tutupi, dan semuanya bukan dicocok-cocokkan, tetapi memang benar-benar inilah saatnya. Siapa sih yang berani menolak ketika Nabi ditanya kapan kiamat? Nabi mengatakan saya tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah seorang. Tapi ketika Nabi ditanya, ada enggak tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat? Ada, kata Nabi. Kalau mendadak Arab sudah menjadi kaya, padahal sebelumnya miskin, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Inilah dia. Arab hari ini sudah menjadi negeri yang terkaya dan termegah, termewah dengan gedung-gedung tertinggi di dunia saat ini, hari ini. Adakah di antara kita yang pernah menyangka atau ingin membantah bahwa kata Rasulullah saat-saat kiamat sudah sangat dekat sekali akan terjadi, kering dulu sungai Eufrat di Irak, dan manusia di bumi akan dikejutkan dengan penemuan gunung besar, gunung emas di dalam perut bumi Irak. Sejak 2014 sampai hari ini sungai Eufrat di Irak telah kering total, tidak berair sedikit pun. Dasar sungai hari ini sudah seperti gurun Sahara tandus, siapapun bisa bermain bola, berlari-lari di atasnya. Dan George Bush menyampaikan dalam pidatonya, masih ada di YouTube, bahwa dalam perut bumi Irak telah ditemukan oleh satelit Amerika ada gunung emas yang sangat besar, yang akan dimunculkan oleh Allah. Kalimat akan dimunculkan oleh Allah itu adalah hadis Nabi ya. Tapi kalau menurut pernyataan George Bush, ada gunung emas dalam perut bumi Irak. Ini sesuai dengan kenyataan, dan itu hanya terjadi di zaman kita. Kemudian Nabi ketika jalan-jalan dengan Mu'az bin Jabal, Nabi sampailah di daerah Tabuk. Nabi berkata, hai Mu'az, kau lihat lembah ini kering? Ya, ya Rasulullah. Kau lihat lembah ini gersang? Betul, ya Rasulullah. Hai Mu'az, jarak ubun-ubun kepala engkau dengan kiamat itu sudah sangat dekat sekali kalau daerah ini sudah ditimbuni oleh salju. Masya Allah, wahai Bapak Ibu, siapa yang mau sekarang silakan datang. Sekarang juga. Tabuk telah dibungkusi, diselimuti oleh salju, dan tebalnya sudah setinggi-tinggi 1 meter, Pak. Siapa yang berani menolak? Siapa yang bisa menutup-nutupi bahwa Nabi mengatakan saat detik-detik menjelang kiamat, kehancuran alam semesta, Allah jadikan penguasa Mekah Madinah, maksudnya Arab Saudi, sudah kembali membuka pintu-pintu maksiat, pintu-pintu dosa. Kalian pada saat itu akan menyaksikan musik disukai, dicintai, dan penyanyi-penyanyi didatangkan dari mana-mana. Sudah apa belum sekarang ini? Siapa yang bisa mengingkari ini semua? Siapa yang mengatakan ini dicocok-cocokkan? Tidak, memang sebenar-benarnya. Maka kalau sudah begitu, apa kondisi berikutnya? Kondisi berikutnya adalah sehingga kita perlu melakukan persiapan dan amalan adalah ketika Nabi mengisyaratkan, apabila negeri Syam telah diobrak-abrik, penduduknya dibantai, dibunuh, diusir, ditangkap, disiksa, dipaksa murtad, kota-kotanya dihancurkan, apabila itu sudah terjadi, kata Rasulullah SAW, maka kalian yang ada di muka bumi tidak akan pernah lagi hidup dalam ketenangan. Indikasi terkuatnya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaitu apa? Syam tadi di mana itu, Pak? Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Hari ini krisis yang terjadi di Yordania. Kalau Suria sejak 2011 sampai sekarang ini sudah tidak bisa dihentikan dan makin hancur. Palestina akan menuju puncaknya, sebab Israel sudah mengumumkan di televisi nasional mereka bahwa akhir 2019, awal 2020 seluruh Palestina harus sudah jatuh ke tangan Israel. Apapun akan mereka buat. Dan benar saja, negeri Arab yang sudah tidak jelas lagi identitasnya ini ikut rame-rame mengeroyok rakyat Palestina, Pak. Kemarin ini bombardir yang terjadi di Gaza yang sampai hari ini masih berlangsung, ternyata Mesir dengan Uni Emirat Arab punya peranan memberangkatkan pesawat-pesawat mereka ikut membantai rakyat Palestina. Arab Saudi memberikan dukungan sempurna, baik itu finansial, baik itu persenjataan dan dukungan internasional. Masya Allah, ini benar-benar biadab. Tetapi inilah akhir zaman. Tapi perlu diingat, kata Rasul, di tengah-tengah suasana yang mencekam dan menakutkan, mematikan seperti itu, kami akan kirim hamba-hamba terkuat kami. Dan saya sangat yakin hamba-hamba terkuat itu adalah, satu, Brigadir Izzuddin Al-Qassam yang akan bersatu dengan pasukan mujahidin terbaik Syam lainnya dan bergerak pasukan tak terkalahkan di dunia saat ini, yaitu pasukan Uni Emirat Islamiyah Taliban dari Afghanistan. Saya sangat yakin itu. Mereka akan bergerak bersatu lalu menaklukkan kembali Palestina. Baitul Maqdis akan dibebaskan, kata Rasulullah. Di tengah-tengah puncak kebiadaban dan kebrutalan, kezaliman, kejahatan Israel, saat itu akan Allah utus hamba-hamba kami uli ba'sin syadid fajasu khilalat diyar, akan datang hamba-hamba kami terkuat. Hari ini yang terkuat bukan Amerika, hari ini yang terkuat bukan Rusia, hari ini yang terkuat bukan China, bukan India, bukan Uni Eropa, bukan NATO. Bapak tahu siapa yang terkuat hari ini? Yang terkuat hari ini dan tidak pernah bisa dikalahkan adalah Emirat Islamiyah Taliban Afghanistan. Ini yang terkuat. Beruang merah di sebelah timur telah menjadi porak-poranda dan pecah, ya. Terakhir yang tersisa yang paling kuatnya adalah Rusia. Ini sudah tamat oleh Emirat Islamiyah Taliban. Kemudian raksasa penguasa sebelah barat, yaitu Amerika Serikat, sudah mengibarkan bendera putih, mengaku keok dan kalah, hampir sakaratul maut, sudah pulang dalam keadaan malu ke negara mereka kembali, hancur lebur melawan Emirat Islamiyah Taliban. Inilah yang terkuat sebenarnya. Jangan kita pikir yang terkuat itu adalah Amerika, salah. Jangan kita pikir yang terkuat itu adalah China, Rusia, salah. Yang terkuat itu adalah tentara-tentara Allah yang tidak pernah takut dengan apapun dan siapapun, Emirat Islamiyah Taliban. Nanti pasukan-pasukan elit ini akan bersatu insyaallah, pasukan Brigadir Izzuddin Al-Qassam yang juga sangat ditakuti oleh Israel, dan bergabung ke dalamnya pasukan-pasukan mujahidin yang ada di negeri Syam lainnya. Insyaallah taala kita akan saksikan Baitul Maqdis tak lama lagi akan dibebaskan. Jika itu terjadi, kata Nabi, itu petunjuk ya. Jika Baitul Maqdis nanti di akhir zaman dibebaskan, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, maka kalian akan menyaksikan Madinatul Munawarah sedang kacau-kacaunya. Darah banyak bersimbah. Kekacauan terjadi di Mekah. Kekacauan terjadi di seluruh Jazirah Arabia. Dan bila itu sudah nampak, maka semua yang hidup di bumi tidak akan ada lagi ketenangan hidupnya. Bencana-bencana alam akan terjadi di seluruh dunia, kata Rasulullah. Kehancuran ekonomi dunia menyebabkan manusia menjadi panik, kalap, dan akhirnya brutal. Ditambah dengan bersatunya dengan kemarau ekstrim melanda seluruh negara-negara dunia yang menyebabkan kelaparan merata di mana-mana. Saat itu, kata Rasulullah, demi perut saja orang rela membunuh tetangganya sendiri berebutan sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Dan inilah detik-detik menjelang Dajjal muncul. Ketika bumi kering, orang sudah putus asa hidup, pembunuhan dan nyawa sudah tidak lagi bisa dikira di mana-mana, darah bertebaran di mana-mana. Kaum muslimin yang kami muliakan, sangat banyak orang hanya demi bisa bertahan hidup, hanya demi sepotong roti, hanya demi segenggam makanan, dia rela membunuh atau rela murtad demi siapa yang bisa memberinya makan. Saat itulah Dajjal lepas, Dajjal keluar maksud saya. Karena kalau masalah Dajjal lepas, saya sudah uraikan dalam banyak kajian. Saya, Zulkifli Muhammad Ali, 11 bulan, bahkan ada yang setahun. Ternyata bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kalau mengikutilah kita ini, saya ingat carut-marut politik dan hiruk-pikuknya dan keosnya segala macamnya menjadikan bencana-bencana alam dan krisis kemarau ini tidak begitu Bapak Ibu simak. Bagaimana dengan 2020-2021? Lebih parah daripada tahun ini kemaraunya. Ya, 2019-2020 tahun pertama. 2020-2021 tahun kedua. 2021-2022 tahun ketiga. Tiga tahun berturut-turut. Kita lihat apa yang akan terjadi. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, munculnya Dajjal nanti, orang ketika itu sudah tidak peduli lagi iman dan agama. Hanya orang-orang yang benar-benar berimanlah yang akan mempertahankan prinsip dan imannya, akidahnya. Kata Rasulullah, 2/3 manusia nanti akan menyongsong kedatangan Dajjal dan sujud menyembah Dajjal, karena Dajjal mampu menurunkan air dari langit. Dajjal mampu menghidupkan tanah yang tandus, bumi yang mati. Dajjal membawa gunungan makanan yang hanya akan dibagi-bagikannya kepada orang yang mau beriman kepadanya. Maka kata Rasulullah, yang paling banyak dari umatku nanti akan menyembah Dajjal adalah kaum wanita. Maka kata Nabi, hai orang beriman, bila Dajjal masuk ke kota kalian, karena Dajjal akan masuk seluruh kota, kecuali hanya Mekah Madinah yang dia tidak akan masuki. Allah yang menjaga Mekah Madinah dengan tentara-tentara dari para malaikat yang mengunus pedang, sehingga Dajjal, bala tentaranya, baik fisiknya Dajjal, kesaktiannya Dajjal, sihirnya Dajjal, tidak akan mampu menembus dua kota suci ini. Hanya dua kota ini yang Dajjal tak diizinkan Allah masuk. Berarti dia akan masuk nanti ke seluruh kota-kota di dunia. Ini kota kita, kota apa namanya, Pak? Hah? Jakarta ya? Iya, Jakarta memang, pasti Jakarta. Kemayoran. Dajjal itu kan masuk gak Kemayoran? Selama ini kota-kota Bekasi, kota Kemayoran, kota Tangerang, kota apa saja, Dajjal pasti akan masuk. Tapi waktunya tidak lama-lama. Dia hanya merampas iman dalam dada orang-orang yang mau mendatanginya, yang meminta dan menunggu makanan yang dibagi-bagikannya, yang menonton dan meyakini tentang kekuatan sihirnya merubah alam. Maka mereka percaya dan beriman. Kaum muslimin, arah menuju itu sangat terang benderang. Kata Nabi, siapapun yang beriman kepada Dajjal, dia akan kafir kepada Allah. Walaupun Dajjal sudah meninggalkan kotanya, orang ini tetap kafir kepada Allah sampai dia mati, tidak akan pernah kembali lagi ke dalam Islam. Maka dia akan kekal di neraka Jahannam selama-lamanya. Dajjal tidak menginginkan duit, saudara. Dajjal tidak butuh dengan tanah air, saudara. Dajjal tidak butuh dengan ketampanan, kecantikan anak-anak gadis, anak bujang, saudara. Dajjal tidak peduli dengan dunia. Yang dia perlukan adalah kita murtad, kita kafir kepada Allah dan beriman kepadanya, supaya banyak penghuni neraka Jahannam nanti di hari kiamat. Melihat tanda-tanda ini kaum muslimin, maka kita hubungkan dengan kondisi Arab Saudi hari ini, semakin yakin kita ini tak lama lagi semua kekacauan akan melanda bumi ini. Lalu kalau begitu, apa persiapan kita? Ternyata yang Nabi perintahkan, persiapan kita satu. Mengingat ini adalah fase di mana akan banyaknya murtad dan kafir demi bertahan hidup, demi makan dan minum. Orang rela membunuh kesana kemari atau bunuh diri karena tak tanggup lagi menahan beratnya beban hidup dunia. Maka kata Rasulullah SAW, pertahanan terbaik, persiapan terbaik manusia saat itu adalah firman Allah surat Al-An'am ayat 158. Ayat 158. Apa dianya? Yaitu iman yang kuat, akidah yang kokoh, tauhid yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini Bapak, Ibu, kita sudah di ujung-ujung zaman ini. Jarak antara kita dengan Nabi Muhammad SAW begitu jauh, lebih 1440 tahun. Jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW, ibarat mata air Pak, makin jauh mata air daripada ujungnya ya, maka makin kotor air itu, betul ya? Saya yakin Bapak Ibu, akidah kita yang hidup di akhir zaman ini, iman kita, ilmu tauhid kita, sangat banyak yang perlu diluruskan kembali. Betul tidak? Sangat banyak yang perlu direnov, sangat banyak yang perlu ditata. Maka tugas utama Bapak Ibu hari ini adalah tolong tamatkan Kitabut Tauhid oleh Syekh Shalih Fauzan Ali Fauzan. Ulangi balik Pak nama kitabnya. Kitabut Tauhid oleh Syekh Shalih Fauzan Ali Fauzan. Kitabnya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada 3 jilid. Tapi menamatkan kitab ini enggak bisa dibaca walaupun dia bahasa Indonesia. Bapak harus dibimbing oleh ulama yang lurus, ulama Rabbani yang benar. Baca itu kitab, kemudian jadikan dia adalah akidah kita. Jadikan dia adalah sumber keyakinan dan iman kita, yaitu seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ibarat Allah yang kami muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ini yang pertama. Bagaimanapun Dajjal datang, iman ini takkan mampu digoyang oleh Dajjal. Tapi syaratnya tetap ada. Jangan pernah keluar untuk berjumpa Dajjal. Kalaupun kita imannya sudah kuat, lalu kita dengan sengaja tidak sembunyi ketika Dajjal masuk kota kita. Cara sembunyinya gimana Ustaz? Nanti itu Dajjal sudah diumumkan oleh tim sesnya. Di seluruh kota, di seluruh dunia, tim ses Dajjal itu sudah mengumumkan bahwa Sang Mesiah, Tuhan yang Agung akan masuk ke kota kita. Umpamanya ini Kemayoran ya. Akan masuk Kemayoran hari Rabu. Dari jam 8 hanya sampai jam 9 saja. Siapa yang ingin berjumpa dengan beliau, ingin mendapatkan tabarruk dari beliau, ingin mendapatkan kehidupan dari beliau, ingin mendapatkan makanan dari beliau, maka sambutlah tepat hari Rabu di alun-alun umpamanya ya, dari jam 8 sampai jam 9. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah hari Rabu, tepat tanggalnya, maka kata Rasulullah, bawa seluruh istri kamu masuk ke dalam rumah. Bawa seluruh anak-anak gadis kamu, bawa mereka ke dalam rumah. Ini perempuan yang paling rawan, yang paling mudah murtad nanti. Bawa seluruh mak-mak kamu ke dalam rumah. Bawa saudara-saudara perempuan kamu masuk ke dalam rumah. Setelah mereka dalam rumah, ikat kaki mereka. Ikatlah tangan mereka. Tali ikatan itu tambatkan di tiang-tiang rumah kamu. Lalu tutuplah jendela kuat-kuat. Tutuplah pintu rapat-rapat. Dan bacalah surah Al-Kahfi di dalam rumah. Perintah Nabi itu Pak. Itu sembunyi namanya itu. Ya kalau bisa kita lari ke Mekah, lari ke Mekah, ke Madinah. Tapi masalahnya tidaklah segampang itu suasana ketika Dajjal nanti muncul. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, maka nanti kata Nabi akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sudah sangat kuat sekali dan dia yakin imannya takkan berubah. Ketika Dajjal nanti masuk kotanya, dia sangat yakin imannya tak akan berubah. Jika ia berjumpa dengan Dajjal, dia ingin mendebat Dajjal, dia ingin menantang Dajjal, maka dia keluar dari persembunyiannya. Yang terjadi adalah kata Rasulullah berikutnya sallallahu alaihi wasallam, saat dia melihat Dajjal dan Dajjal melihat kepadanya, fitnah yang ada di tangan Dajjal menyebabkan iman dalam dada laki-laki itu keluar dari tubuhnya dan dia pun murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafirlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun sujud menyembah Dajjal. Walau Dajjal sudah meninggalkan kotanya, laki-laki itu tetap kafir sampai dia mati. Maka Nabi tetap mengharamkan umatnya jangan pernah berjumpa dengan Dajjal. Sekuat apapun iman kita, jangan pernah mau berjumpa dengan Dajjal. Sembunyilah, walaupun kita lapar. Sementara Dajjal akan datang, mengatrasikan, menurunkan hujan dari langit, mengalirkan air sungai yang sudah kering, menyuburkan tanah-tanah, menghidupkan hewan ternak, bahkan menghidupkan manusia dari kuburan-kuburan mereka. Kata Rasul, jangan pernah kamu keluar. Sembunyi. Itu perintah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Isya kita masuk jam berapa? 11. Berapa? 15. Oke. Kaum muslimin yang kami muliakan, jadi sudah dekat sekali kemunculan makhluk paling terlaknat ini. Nabi mengatakan ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah fitnatun akbar minad dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih beratnya fitnah Dajjal. Untuk umat manusia ya, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih kuat melebihi fitnahnya Dajjal. Bahkan kata Rasulullah, andai kata diadu tanding, kumpulkan semua fitnah yang pernah melanda umat manusia di bumi ini, sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, kumpulkan semua, diadu tanding, mana yang lebih berat? Fitnah yang pernah ada ini, dengan fitnah yang muncul ketika Dajjal hadir ke tengah-tengah manusia. Maka kata Rasulullah, fitnah Dajjal akan mengalahkan seluruh fitnah yang pernah ada di muka bumi. Saking beratnya fitnah Dajjal itu. Tanda-tanda Dajjal ini keluar, sekarang sudah lengkap. Bahwa dia sudah lepas dan bebas, sudah lengkap. Di mana tadi tanda-tandanya? Di Palestina. Hadisnya hadis riwayat apa? Riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Yang menceritakan hadis siapa? Fatimah binti Qais. Jika ada yang mau ingin melihat sendiri tanda-tanda alam itu, silakan berangkat ke Palestina. Ustaz, kami tak berani Ustaz. Kecuali kalau bersama Ustaz, boleh? Insyaallah dengan izin Allah Maret nanti saya akan berangkat lagi ke sana, Pak. Saya akan bawa istri saya kembali dan membawa rombongan jemaah kemarin 96 orang jemaah kami. Tapi besok ini Maret, tiga tanah suci langsung kami kunjungi, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Langsung tiga tanah suci. Yang mau nanti bergabung silakan, silakan nanti bergabung, paling telat itu Januari sudah selesai ijraatnya, prosedurnya sudah selesai semua. Ya boleh nanti kalau ingin bergabung. Kita lihat langsung, mana dia tanda-tanda bahwa Dajjal itu memang sudah lepas. Ini hadisnya, ini buktinya. Nah kalau begitu, hai hamba-hamba Allah, apa persiapan kita? Apa amalan kita? Sebentar, karena ini berkaitan betul dengan apa yang terjadi dengan Dajjalnya mendekati keluar. Yang terjadi seperti saya katakan, kemarau ekstrim. Dan kemarau itu sudah dimulai 2019 ini. Ada beberapa indikasi yang sangat kuat dari hadis-hadis yang sahih bahwa tanda-tanda itu sudah ada. Satu, tanda di negeri Syam, Palestina. Satu, Danau Tiberias. Danau Tiberias. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, Mata air Zughar. Yang ketiga apa? Kebun kurma di Baisan. Ini di Palestina semua ya. Dan ini semua daerahnya sudah dijajah Israel sekarang. Tiga-tiganya sudah terjadi. Yang kedua apa? Yang kedua, kemarau ekstrim. Tiga turut. Ya, kemarau yang panjang melanda seluruh dunia. Kemarau. Ini juga sudah dimulai. Betul? Kemarau panjang. Seluruh negara. 3 tahun berturut-turut. Berturut-turut. Nah, para pakar bumi kita mengatakan 2020 ini tahun pertama ini. Kemudian 2020. 2021 ini tahun kedua. Berarti ini kata Rasulullah 2 kali lipat lebih berat daripada ini. Ya Allah, tak terbayang oleh kita, Pak, kondisinya yang akan kita hadapi. Kemudian 2021 ke 2022 inilah tahun ketiga. Ini yang hadisnya sahih dan sudah dimulai. Berarti lebih kurang 2 tahun lebih kurang ke depan kita akan menghadapi perjumpaan dengan masa Dajjal muncul. Semoga Allah lindungi kita. Ustaz, kalau ini salah gimana Ustaz? Kalau ini tidak benar bagaimana Ustaz? Bersyukur kita pada Allah, selamat berarti kita. Tapi dengan tanda-tanda yang ada, ini indikasinya menunjukkan memang benar sebentar lagi. Kan begitu. Saya tidak berani memastikan, tapi saya hanya kewajiban menyampaikan tanda-tanda. Oke. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Dajjal akan membunuh seorang lelaki di puncak usia remaja menuju dewasa. Laki-laki ini tak mempan oleh sihirnya, tidak takut kepada Dajjal dan juga tidak gentar dibunuh Dajjal. Disuruh Dajjal, sembah saya seperti orang lain, tidak katanya, engkau adalah Dajjal. Maka kata Rasulullah, Dajjal pun menjambak rambut laki-laki ini, tangan kanannya menggenggam gergaji, dibelah duanya kepala laki-laki yang beriman ini. Dibelahnya pak, sampai terbelah, tergeletak laki-laki itu, benak, isi dada, isi perut, semburat keluar seluruhnya, darah berceceran di lantai. Dajjal bertanya kepada para pengikutnya, kalau saya hidupkan ini kembali depan mata kalian, badan yang telah terbelah ini kembali bersatu dan dia hidup kembali, apakah ada keraguan dalam dada kalian saya adalah Tuhan kalian? Apa jawab para pengikutnya semuanya? Tidak. Maka Dajjal pun mengelilingi bangkai yang telah terbelah ini, ya, dengan komat kamit mantra tertentu dibacanya. Kemudian Dajjal mengatakan kepada bangkai anak muda yang beriman ini, kum, bangkit kamu. Dengan izin Allah, kata Rasul, tubuh ini kembali bertaut. Di depan mata semua orang menyaksikan tubuh ini bertaut kembali. Dari bawah sampai ke atas. Kemudian laki-laki, pemuda, puncak remaja menuju dewasa ini, bangkit dan hidup kembali. Darah masih bersimbah di badannya. Darah yang ada di lantai masih banyak. Kemudian dia sudah berdiri tegap di depan Dajjal. Apa kata Dajjal kepada para pengikutnya? Bagaimana menurut kalian? Engkau adalah Tuhan kami. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Lalu apa kata Dajjal? Kau sudah dengar itu? Kau tadi aku bunuh, aku matikan. Lalu aku hidupkan kembali. Tidak ada yang mampu melakukan itu hanyalah kecuali hanyalah Tuhan Rabbul Alamin. Akulah Tuhanmu sebenarnya. Sujud, ini kesempatan terakhirmu. Apa kata anak muda ini? Sorry Jal. Apa yang barusan kamu buat kepada saya semakin memantapkan iman saya bahwa asli kamu Dajjal. Karena Rasul sudah mengatakan dia akan bunuh nanti seorang lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya. Dan laki-laki itu akan dibunuh, dihidupkannya kembali. Setelah itu dia tak akan mampu lagi membunuh laki-laki itu dan tidak ada manusia satupun di bumi yang bisa dibunuhnya. Hai, kamulah Dajjal sesungguhnya. Maka benar saja Dajjal marah sekali. Kemudian dia loncat untuk membunuh kali kedua. Betul, Allah telah cabut kuasa Dajjal untuk membunuh. Lalu Dajjal perintahkan bala tentaranya, cincang anak muda ini. Kata Rasulullah, bala tentara Dajjal pun mencincang anak muda itu. Dialah syahid teragung di akhir zaman. Syahid teragung di akhir zaman. Untuk informasi buat bapak ibu semua, tahun 2004, masih ada di YouTube, seluruh channel televisi Arab telah memberitakan secara serentak masif, ya, seluruh channel televisi Arab. Kalau saya nontonnya di Qatar TV live ini, ya, bahwa telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Bayi ini baru saja lahir, dia langsung bicara, pak. Tapi dia hanya sanggup bicara satu kali saja. Setelah itu dia pun normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa kata bayi laki-laki ini? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wa la yaqtulu ba'di ahadan abada. Sayalah lelaki yang kelak nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Setelah dia membunuh saya, dia tak mampu membunuh saya kali kedua atau siapapun manusia setelah itu selama-lamanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini 2004. Sekarang 2000 berapa? Sekarang ada di YouTube itu, ya. Bahkan ada beberapa channel telah menerjemahkan, mentranslate bahasa itu ke bahasa Indonesia. Ada yang mendubbing, silakan Bapak, lihat nanti sendiri. Puncak usia remaja menuju dewasa itu berapa? 17, 18. Kan begitulah puncak-puncak usia remaja. Sekarang sudah 2019 akhir. Berarti usianya sudah 15 tahun, betul? 15, 16, 17. Berarti lebih kurang 2 tahun ke depan dia seharusnya sudah dibunuh oleh Dajjal. Kan begitu ya, Pak, ya? Sama enggak kondisinya dengan yang di atas? Hah? Bahwa ini sudah lepas. Yang ini sedang berjalan ini, ya kan? Sedang berjalan. Kira-kira yang kita tunggu adalah 2 tahun lagi ke depan. Mirip juga, ya. Baik kaum muslimin, saya tidak memastikan sekali lagi, tetapi hanya tugas saya menyampaikan tanda-tanda. Jika meleset bagaimana? Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan tanda-tanda ini sewajibnya kita mempersiapkan diri. Kan begitu? Itu tugas kita. Karena ada ustaz-ustaz yang sok merasa paling pintar di Indonesia ini, di YouTube dan di media mereka mengatakan, ustaz-ustaz akhir zaman itu betul-betul fitnah akhir zaman gitu. Ya. Apa sulitnya untuk membaca tanda-tanda dan menyampaikan pada umat? Apa sulitnya agar umat bersiap-siap, agar umat menjauhi maksiat, agar umat menambah amal soleh, betul tidak? Kenapa sirik amat tuh orang? Malah kita yang dicecarnya. Itu usah-usah fitnah itu. Usah-usah yang menyebarkan hadis palsu segala macamnya. Astagfirullah. Diajak dialog gak mau. Ditantang debat gak mau. Nah itulah ciri khasnya. Jadi kelompok itu, surga itu cuma milik mereka, Pak. Ustaz-ustaz di luar ustaz mereka itu bahasa mereka ya kila bunar. Anjing-anjing neraka. Semua ustaz di luar kelompok mereka itu anjing-anjing neraka semua. Semoga Allah ampuni saya dan kita semua. Amin. Jadi 2004 ya, sudah diberitakan lahirnya di Palestina. Berarti usianya sekarang ini sudah 15 tahun. Sisanya inilah dia, dibunuh oleh Dajjal. Yang keempat, ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Kalau ini masih ada, ya. Kalau yang keempat ini adanya cuma di kitab suci orang Yahudi. Di dalam Talmud, mereka meyakini kemunculan sang Mesiah yang agung untuk menaklukkan seluruh dunia dan dijadikan dunia ini milik Yahudi. Tanda kemunculan, barulah dia nanti muncul dan lepas apabila sudah disembelih seekor sapi betina berusia 3 tahun dan sapi itu berwarna merah, tidak ada satu bulu pun yang berbeda warnanya. Akhir 2018, channel televisi Israel telah mengumumkan dan banyak televisi-televisi dunia ikut memberitakan bahwa di Israel telah lahir seekor sapi betina berwarna merah. Diperiksa bulu demi bulunya oleh para pakar dan ahli, tidak ada satu pun yang beda warnanya. Satu bulu pun tak ada. Apa kata rabi-rabi Yahudi? Kami sudah menanti-nanti kelahiran sapi betina ini sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Sekarang udah lahir, yaitu akhir 2018. Dalam akidah mereka, usia 3 tahun sapi ini mereka sembelih di atas Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun ini di mana? Bukit Zaitun itu letaknya di Yerusalem. Sebelumnya masih milik Palestina, tapi sekarang sudah dikuasai secara hina oleh Israel. Dan saya buka puasa bersama kami tanggal 9 Zulhijjah kemarin tepat di atas pelataran yang sudah disiapkan untuk penyembelihan sapi betina itu oleh Yahudi Israel. Sekarang sudah disiapkan, Pak, pelatarannya, dan di atas bukit itulah ya Dajjal nanti diyakini akan, bukan muncul ya, setelah disembelih itu baru Dajjalnya muncul. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, bukit itu sekarang sudah milik Israel, dijajah oleh mereka. Dan tanggal 9 Zulhijjah kami buka bersama dengan 96 orang jemaah di situ, puasa 9 Zulhijjah. Nanti kalau kita berangkat tanggal bulan Maret, insya Allah kita akan sama-sama mampir ke bukit itu. Saya lihat kan, inilah pelatarannya yang telah disiapkan. Berhadap-hadapan langsung dengan Masjidil Aqsa, jaraknya paling-paling hanya 750 meter atau paling jauh 1 kilo. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini kalau ada yang akan bareng dengan saya nanti, bisa daftarkan dirinya ke 0852-922-2408. Untuk yang ingin menyaksikan tanda-tanda kemunculan Dajjal tersebut di Palestina sambil beribadah ke Masjidil Aqsa kita, dan gabung untuk Masjidil Haram dan Makkatul Masjid Nabawi. Baik kaum muslimin, jadi yang keempat ini apa tadi? Sapi betina. Bila akhir sapi betina berwarna merah, bila akhir 2018 telah lahir satu ekor sapi betina yang tidak ada cacat bulunya, diyakini bahwa umur 3 tahun mereka sembelih, barulah Dajjalnya muncul memimpin mereka. Berarti berapa tahun lagi ke depan? Berapa tahun lagi ke depan? Masya Allah kaum muslimin, lebih kurang 2 tahun lagi ke depan sapi ini sudah berusia 3 tahun. Betul ya? Kok semuanya mirip ya dengan di atas? Ini jadi pertanyaan besar kita. Betul tidak? Kok mirip jarak-jaraknya itu loh? Ini bukan dicocok-cocokkan, tapi memang cocok gitu. Dan kerjaan kita bukan mencocok-cocokkan, kerjaan kita adalah menelusuri tanda-tanda akhir zaman. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita punya 3 kampus. Kampus yang pertama di tengah kota, kampus kedua di pinggiran kota, dan kampus ketiga tempat saya tinggal sekarang, yaitu di Kabupaten 50 Kota. Ya. Kemudian insya Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketiga kampus ini belum satu pun punya masjid. Belum satu pun punya masjid. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah membebaskan 13.000 meter tanah luasnya. Jadi posisinya seperti ini. Nah, yang sudah kita bangun sekarang ini untuk tingkat SMA ini diisi oleh anak-anak yang sudah hafiz Al-Qur'an 30 juz alhamdulillah. Di sini ada 3 lantai, 12x40. Kondisinya sekarang sudah 92%. Alhamdulillah menghabiskan dana 3 miliar 650 juta. Jadi ini sudah hampir selesai. Tanggal 4 Januari dengan izin Allah 2020 ini kita melakukan peresmian gedung ini. Insya Allah yang meresmikan langsung Gubernur Sumbar dengan izin Allah, dan tabligh akbarnya adalah Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah, walaupun ini tinggal tersisa sedikit, ini tidak apa-apa. Insya Allah Ta'ala kita yakin Allah akan bantu kita menyelesaikannya. Nah, yang sekarang masjid yang sama sekali kami belum punya, dan warga menanti-nanti, warga juga menanti-nanti kita membangun masjid itu adalah di kawasan ini. Kawasan ini lebih kurang isinya 3.340 meter persegi dari sini. Nah, ini kawasan sini Bapak Ibu. Kita mendirikan masjid 50x50. Ini perlu kita ratakan dan ini kita dam. Ini kita dam ini. Tingginya 5 meter ya. Dan totalnya kalau lebih kurang 100 meter nih totalnya. 100 meter. Jadi ini tanahnya ada yang tinggi dan daerah ini bisa kita uruk tanahnya kemari sehingga rata. Di sinilah kita bangun masjid dengan izin Allah 50x50. Panjangnya ini adalah 57 meter di sini ya. Ini 50x50. Baik Bapak Ibu, di sini nanti berikut-berikutnya adalah yang berkaitan dengan pembangunan, dan ini masjid untuk rencana kita bisa menampung sampai 2.000 sampai 3.000 jamaah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Borongan kami untuk damnya saja 350 juta. Berarti 1 meternya per 3,5 juta ya. 3,5 juta per 1 meter. Kemudian meratakan ini semuanya lebih kurang habis 50 juta. Jadi kita targetnya ke depan mencari 400 juta. Insya Allah selesai ini didam, tanahnya dipadatkan, masjid bisa dimulai pembangunannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini sudah mulai diuruk, sudah mulai kita kerjakan sekarang. Nah, saya menghimbau kepada kita semua, ini sifatnya permanen. Kalau tanah sudah dibendung, dibentuk, kemudian ditegakkan masjid, sifatnya permanen, dalam artian selama ini dipakai, digunakan untuk agama Allah, itu yang disebut dengan sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat insyaallah taala. Dengan ini saya bukakan kepada kita semua kesempatan kita berlomba-lomba di sini. Ya, seandainya sanggup kita ambil per meternya, yaitu 3,5 juta, kita ambillah per meter. Ada yang sanggup lebih dari itu, ada yang cuma mampu satu sak semen juga nggak apa-apa, semuanya tetap bermanfaat. Ada yang sanggupnya hanya satu batang besi, semuanya bermanfaat insya Allah ta'ala, sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Silakan dek, jalan sekarang. Nah, ibu-ibu juga demikian, bapak-bapak. Seandainya pada malam hari ini ternyata kita tidak membawa dana, bisa ditransfer ke nomor rekening berikut. Yang pertama Bank Syariah Mandiri ya, 063 05 89. Atas nama Zulkifliha. Bisa ke BCA, ini hanya numpang lewat Bapak Ibu ya, BCA Bank Sentral Asia 614 50 473 60. Atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustaz, nama pribadi enggak bahayakah itu, Ustaz? Saya terbuka. Kirimkan akuntan terbaik, tim audit terbaik ya, untuk ngeceknya berapa dana yang masuk dan berapa yang sudah kami buatkan untuk agama Allah ini. Belum ada apa-apanya yang masuk, supaya tidak ada kecurigaan. Zulkifli Muhammad Ali. Nah, setelah transfer umpamanya ada yang mau konfirmasi, silahkan ke nomor berikut ini, termasuk nomor di atas, dan 08 12 660 11 331. Bisa jadi ada yang setelah transfer, Ustaz, saya bantu 1 meter, saya bantu 2 meter, tapi mohon didoakan, Ustaz, anak saya jadi hafiz Quran umpamanya. Insyaallah bisa kita lakukan. Dan di bawah itu nomor pribadi saya ya, nomor pribadi dan nomor WA. Cuma minta maaf, saya selalu ingatkan di nomor pribadi ini jangan ada yang curhat pribadi. Ya, habis waktu kita, Pak. Jadi kadang saya jadi enggak mau angkat gara-gara seringnya itu curhat pribadi. Silakan SMS dan WA, tanya tentang akhir zaman, tanya tentang akidah, tentang tafsir boleh. Tapi jangan tanya masalah-masalah fikih. Tanyakan pada ulama fikih sekitar kita. Ya, mereka lebih ngerti, mereka lebih pandai menjawab. Untuk pertanyaan akhir zaman saya layani. Pertanyaan berkaitan dengan akidah saya layani. Memang itu bidang saya, akidah dan tafsir. Tapi bertanya masalah fikih, tanyakan ulama-ulama ahli fikih yang sangat banyak dan di tempatan itu lebih ngerti dengan keadaan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, ibu-ibu kami juga di sana bisa berbentuk cincin, bisa berbentuk gelang segala macamnya, karena banyak juga tempat-tempat yang selama ini membantu pembangunan gedung kita ini dengan menggunakan perhiasan yang mereka pakai. Bisa, Pak. Kita transfer dan juga berbentuk perhiasan. Senantiasa saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan juga oleh kita bersama pas penutupan acara ceramah. Semoga harta yang dialirkan ke sini menjadi pelindung dari huru-hara akhir zaman bagi pemiliknya. Dan penyelamat nanti pada hari kiamat insyaallah taala. Bapak insyaallah niat hadir nanti tanggal 2 Desember. Amin ya Rab. Amin ya Allah. Insyaallah kita hadir semua ya. Nanti pas penutup acara, Bapak setuju kita dukung acara 212? Kita galang dana untuk acara 212 nanti ya. Boleh? Insyaallah alhamdulillah. Sekarang kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia dan perjuangannya di Indonesia tetap nyala dan hidup insyaallah taala. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan, sudah bisa kita lanjutkan? Sudah ya. Sampai di mana kita tadi, Pak? Sapi betina merah. Dan ini sudah lahir, ya. Berarti dalam hitungan lebih dan kurang 2 tahun ke depan, sapi betina merah ini sudah mereka sembelih di atas Bukit Zaitun yang tempat penyembelihannya telah selesai mereka bangun. Selanjutnya, hamba-hamba Allah yang memuliakan, banyak tanda-tanda. Kalau kita sebutkan tanda-tanda, banyak tanda-tanda tentang bahwa makhluk terlaknat itu hari ini telah lepas. Apa yang terjadi hari ini di Arab Saudi? Tanda-tanda yang dibuat dan diciptakan oleh Jazirah Arabiah, penyambutan Dajjal seluruhnya vulgar, nyata, real. Baik, inilah fitnah terbesar itu, Pak. Kelaparan adalah fitnah buat kita. Perang adalah fitnah buat kita. Kemiskinan adalah fitnah buat kita. Kehancuran ekonomi adalah fitnah buat kita. Ya, teror. Ketika kita ingin menjadi muslim yang kafah, menjadi mukmin yang haqqan, adalah fitnah buat kita. Bencana-bencana alam yang mengerikan, yang merenggut nyawa dan menghancurkan segala-galanya, itu adalah fitnah buat kita. Tapi itu adalah mukaddimah menjelang datangnya fitnah terbesar, Dajjal muncul. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, persiapan pertama yang saya katakan tadi, persiapan terbaik kita apa dulu Bapak Ibu? Apa persiapan terbaik kita yang pertama? Kokohkan iman ini. Karena ini akan dicongkel oleh Dajjal. Kokohkan dia, kuatkan dia. Kalau iman ini lemah, ibarat paku baru setengah masuk, baru sedikit masuknya, masih mudah dicongkel dan dikeluarkan. Tapi kalau pakunya sudah habis full, ya dalam artian sudah kokoh, insya Allah tidak akan bisa dicongkel lagi Pak. Persiapan kita yang kedua, persiapan yang kedua adalah jadilah di akhir zaman ini muslim atau umat Nabi yang ghuraba. Ghuraba yang asing. Macam mana asingnya? Kayak melawan arus gitu. Ketika orang gila-gila mengumpulkan dunia, mencari dunia, memburu dunia, dia juga mencari dunia tapi tidak keterlaluan. Dia kumpulkan dunia jadi tapi tidak menjadi budak dunia. Ya. Dia tetap bekerja keras tetapi tidak mengabaikan kewajiban agama. Baginya sholat nomor satu. Ngaji aja orang di masjid dia stop kerjaannya. Tandanya dia mengutamakan sholat. Apa yang haram betul-betul dia jaga. Ya, itu ghuraba itu Pak. Orang-orang yang eksis sebagai muslim kafah dan mukmin haqqan di akhir zaman. Cuma ini yang akan menjadikan orang ini terjaga nanti. Coba buka kembali surat Al-An'am 158. Ternyata orang-orang yang dijaga oleh Allah adalah yang imannya kokoh, yang amal solehnya banyak. Dan amal soleh itu terbentuk dalam bentuk yang mana mereka menjadi muslim haqqan, muslim kafah, mukmin haqqan. Maka dengan ini, yang kedua itu adalah fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah, menjadi muslim kafah, mukmin haqqan. Itu yang kedua. Jadi saya belum menyebutkan persiapan yang sifatnya materi ya, fisik nanti. Karena persiapan ini yang paling penting dulu. Persiapan iman dan persiapan ruhiyah. Yaitu berupa menjadi orang yang fanatik pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam wujud dia menjadi muslim kafah, mukmin haqqan. Walaupun ujian mendera, caci makian, cemeehan, bahkan kalau perlu dicampakkan oleh warga, diusir dari komunitasnya, enggak apa-apa. Yang penting dia menjadi muslim kafah, mukmin haqqan, sesuai apa adanya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Selesai itu, Pak. Itu yang kedua. Yang kedua itu. Yang ketiga, persiapan mental, ruhiyah, psikis yang terkuat yang kedua adalah jangan menelantarkan ibadah-ibadah yang memberikan kekuatan batin, kekuatan ruhiyah terkuat. Nomor satu adalah tahajud. Nomor dua adalah sedekah di ayyam al-fitan macam sekarang ini. Keluarkan sedekah. Ternyata sedekah ini penguat jiwa, Pak. Pengokoh hati, penguat jiwa, ya. Dan pelindung yang terkuat di akhir zaman dari fitnah dan bencana, kata Rasulullah, adalah sedekah. Yang kedua, sepahit apapun kondisi ekonomi kita, seberat apapun, ketika terbuka peluang untuk kita bisa bersedekah, berinfak untuk agama Allah, jangan menahan-nahan diri. Karena infak inilah, sedekah inilah yang akan menjadi tameng kita. Yang ketiga dari apa? Amalan-amalan yang sangat melindungi kita. Yang ketiga adalah Al-Quran. Di akhir zaman ini, wahai Bapak Ibu, saya menghimbau kepada kita, mari menjadi keluarga yang akrab dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, mengindahkan tahsin dan tajwidnya, ya. Kemudian mulai menghafal Al-Quran, bertahap kita pelajari ayat demi ayat, maksudnya apa, artinya apa, imani, dan mulai amalkan. Jadi ini, jadilah keluarga Al-Quran. Bapak tahu, Al-Quran ini mati kita, Pak. Asbab Al-Quran yang kita akrabi ketika hidup di dunia, jasad kita gak akan dimakan tanah, Pak. Cacing tidak akan mampu menggerogoti tubuh kita. Kita akan awet dalam kubur kita, Masya Allah. Bapak sudah menemukan beberapa jasad ditemukan, 25 tahun dikuburkan, 50 tahun dikuburkan. Ketika dibangkitkan, ketika mau dipindahkan, ditemukan jasadnya masih utuh. Tidak ada yang membusuk, tidak ada yang rusak. Bahkan wajahnya kayak baru saja dikuburkan. Ya, ternyata ketika hidupnya dia adalah ahli Quran. Dialah yang suka ngajar Quran, yang hobi baca Quran, yang Masya Allah, para hafiz-hafiz apalagi. Jadi ini yang ke mati aja kita dimuliakan begitu, dijaga begitu oleh Allah, apalagi kita masih hidup. Bapak ingat masih di Lampung ya, tahun yang lalu ketika tsunami datang, kan ada sekolah Al-Quran yang sama sekali tidak didaki oleh air tsunami, betul tidak? Padahal kiri kanannya Masya Allah. Tsunami di Aceh Pak, tingginya 15 meter itu. Tsunami di Aceh tahun 2004 itu. Ada sebuah pesantren tahfiz Quran dari kayu Pak. 500 meter cuma dari tepi pantai, nama daerahnya daerah Lampu'u. Saya kadarullah, istri saya dan mertua saya di Banda Aceh itu tinggalnya. Dan keluarga mereka termasuk yang selamat. Jadi saya langsung lihat Pak, bagaimana pesantren itu, air laut tsunami itu yang harusnya menggulung habis semua pesantren mereka yang terbuat dari kayu. Ternyata air tsunami itu bersibak dan mengelilingi pesantren, ketemu lagi di belakang pesantren, lanjutkan perjalanan menuju ke tengah kota. Jadi Al-Quran ini memang melindungi dari bencana Pak. Di akhir zaman ini, persiapan kita yang terkokoh adalah jadilah keluarga Al-Qur'an. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita menjadi keluarga Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an sering menggema dalam rumah. Jangan musik yang menggema dalam rumah. Jangan acara-acara TV terus yang terdengar, tapi Al-Qur'an demi Al-Qur'an. Baik kita yang membacanya atau muratal yang hidup menggantikan kita berganti-gantian. Yang keempat. Yang kelima, duha. Duha adalah amalan ahli surga. Rasul mengatakan, jika kalian ingin melihat ahli surga di dunia, perhatikan orang yang selalu menjaga duhanya. Jika Allah memuliakan dia di akhirat, Allah pasti akan menjaganya di dunia. Maka kerjakanlah duha Pak, walaupun hanya 2 rakaat paling minim. Assalamualaikum. Yang baik itu adalah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan yang paling ideal itu adalah 8 rakaat. Ya, 8 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus apa lagi? Zikir pagi petang. Lepas sholat subuh itu Bapak jangan langsung pergi saja pulang ke rumah. Zikir, selesaikan zikir-zikir Nabi, zikir pagi. Menjelang maghrib juga begitu, kita tidak keluyuran meramaikan jalan-jalan di pasar. Enggak Pak, kita ajak anak istri kita masuk ke rumah, zikir 45 atau setengah jam sebelum maghrib kita udah zikir di rumah. Zikir di rumah. Gitu. Yang keenam, dan ini yang keenam ini maha wajib, maha wajib. Kenapa saya katakan maha wajib? Untuk di akhir zaman, yang keenam ini akan melindungi bapak dari menjadi orang munafik sampai bapak mati. Apa yang keenam? Jaga sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Dan kalau bapak bisa, bapak sanggup, berjuanglah. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid tersebut dikerjakan rakaat pertamanya kita tidak ketinggalan dari takbiratul ihram bersama imam. Kata Nabi, siapa yang bisa melakukan itu 40 hari saja, 40 malam. Sampai mati dia tidak akan pernah menjadi orang munafik. Dan di akhirat dia tidak akan pernah masuk neraka walau hanya sesaat saja. Kerjakan itu dulu Pak, 40 hari 40 malam. Selebihnya bapak akan menjadi pencinta sholat berjamaah 5 waktu dimanapun bapak berada. Karena hanya orang munafiklah yang tega meninggalkan sholat berjamaah. Cuma orang munafik. Maaf ya Pak ya, yang ada yang tersinggung. Jadi supaya tidak jadi orang munafik selama-lamanya, maka kerjakanlah sholat berjamaah di masjid. Ustaz, ini musalla Ustaz. Ini baru musalla Ustaz, jadi kami harus ke masjid. Wallahi Pak, istilah musalla itu hanya di Indonesia. Kalau di negeri asalnya, semua tempat yang sudah resmi dibangun untuk tempat sholat namanya masjid. Cuma belum boleh dilaksanakan jumatan di masjid itu selama masjid besar masih bisa menampung. Kemudian ini udah masjid ini. Yang musholla itu dalam bahasa hadis, dalam bahasa fikih apa? Setiap tempat yang diadakan di sana, digelar di sana acara-acara ibadah yang sifatnya kondisional, seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu lapangan itu Pak ketika akan dilakukan sholat di sana, maka Nabi mengatakan fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati musala-musala kami, tempat-tempat terbuka Pak. Bahkan jalan raya pun bisa jadi musala kalau mendadak dijadikan ada acara kondisional tentu tabligh akbar Nabi Muhammad maulid Nabi segala macamnya, lalu diadakan tenda-tenda maghribnya di sana umpamanya. Itu jadi musala. Monas besok itu jadi musala itu. Gitu. Paham sekarang ya? Musala itu tempat sholat, semua tempat yang terbuka. Yang masjid itu apa? Memang sengaja sudah dibangun untuk tempat sujud resmi sholat di situ. Ini dah masjid. Tapi legalitas mungkin yang kita perlukan secara pemerintahan, ya silakan lakukan. Tapi ini sudah masjid. Bapak sholat 5 waktunya kemari, sudah dianggap sholat di masjid. Masuk ke sini dah tahiyatul masjid. Ah, ini musala, enggak usah tahiyatul masjid. Ini dah masjid. Asal masuk kemari tahiyatul masjid. Tinggal kita mengambil formalitas dan legalitas secara pemerintahan kita, kita ajukan ini. Ya, mau diajukan kan gitu kan? Diajukan enggak apa-apa. Lakukan terus, Pak. Ya, paham sekarang ya? Jadi kerjakan 5 waktu, apalagi tetangga-tetangga sini beruntung banget tinggal dekat dengan masjid. Berapa baru tadi? 6 ya. Salat berjamaah 5 waktu. Ini menguatkan betul, Pak. Masyaallah. Kemudian apa lagi? Doa. Khususkan doa ini, doa dengan sedekah tadi barengin, Pak. Setelah Bapak bersedekah, pokoknya Bapak habis transfer nih 1 meter atau setengah meter. Ustaz, saya sudah niat ini, Ustaz. Semoga ini melindungi saya dan seluruh keluarga saya dari fitnah-fitnah akhir zaman. Tolong Ustaz bantu juga dengan doa dari Ustaz ya. Maka saya baca itu, saya langsung doakan. Ya Allah, jadikan hamba-Mu ini Engkau jaga dengan sedekahnya, dengan infaknya dari fitnah akhir zaman. Sedekah maaf, antara sedekah dengan doa menjadi sinkron. Amalan ketujuh terkuat yang melindungi kita dari fitnah dajjal dan segala huru-hara akhir zaman adalah sedekah plus doa. Coba. Kerjakan itu. Ini persiapan kita. Man sarrah ayastajib Allahu lahu inda syada'idi wal karib falyukthiri du'a inda raha. Siapa yang senang ketika di masa-masa genting dan bahaya, di saat-saat emergensi dan darurat, sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan. Bapak mau enggak begitu? Saat-saat genting, saat-saat kita butuh pertolongan Allah, saat-saat memang sedang bahaya, bisa mengancam nyawa dan kehancuran, kita berdoa, sekali saja kita berdoa langsung Allah kabulkan. Bapak mau dibegitukan oleh Allah? Maka lanjutan hadis Nabi, fal yukthiri du'a inda raha. Hendaklah di masa-masa tenang dan santai, kayak kita sekarang ini kan lagi tenang nih, lagi santai nih, fal yukthiri du'a. Perbanyaklah berdoa saat-saat masih santai begini. Banyakkan doa. Maaf, saya bukan pamer, bukan yang menyebutkan sebenarnya. Bapak perhatikan, setiap ada waktu antara maghrib, antara azan ke qomat itu, mesti saya usahakan angkat tangan, Pak. Karena itu di antara waktu yang paling mustajab, doa. Kemudian, pokoknya setiap ada kesempatan, habis sholat 5 waktu, berdoa. Yang saya minta nomor 1 kepada Allah, selamatkan kami sekeluarga, ya Allah, dari fitnah dan huru-hara akhir zaman. Selamatkan kami dari fitnah Masih Dajjal. Selamatkan kami dan seluruh anak-anak hamba, keturunan hamba, keluarga besar hamba, seluruh komunitas hamba, ya Allah. Dan selamatkan anak-anak kami yang sedang kami didik, ya Allah, di sekolah kami, dan seterusnya. Saya doakan. Kita lakukanlah hal yang sama. Oke, selesai. Nomor berapa baru? Iya, yang ketujuh dari amalan-amalan yang paling kuat. Kan begitu kan, amalan yang paling kuat. Tapi yang tadi, urutan yang besarnya, yang pertama, jadilah orang yang kuat akidahnya. Kan gitu tadi. Yang kedua, jadilah orang yang fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah dengan, dalam wujud menjadi Muslim kafah, mukmin haqqan. Yang ketiga, perbanyaklah melakukan amalan-amalan yang sangat kuat sekali menyelamatkan kita di akhir zaman. Itu baru ada yang tujuh tadi. Ya kan? Sekarang yang keempat. Persiapan kita yang keempat, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan ini keempat ini baru sifatnya fisik. Bapak masih ingat enggak ketika Rasul mengatakan Dajjal nanti akan muncul ketika bumi sedang kekeringan. Kelaparan sedang melanda seluruh dunia. Iya kan? Tapi Dajjal akan ketika dia masuk negeri-negeri itu akan disuburkannya. Asal penduduknya mau beriman kepadanya. Dia suburkan, Pak. Dengan gerak tangannya, langit yang lama tak ada awan menadak tebal awannya. Dan awan itu diarahkan sambil mentraksikan kemampuannya di hadapan manusia. Diarahkan ke arah mana yang diinginkan oleh orang-orang. Maka dia akan turunkan hujan di sana. Tanah yang kering, tandus, rumputnya sama sekali tak ada, itu langsung hijau dan subur. Hewan ternak yang sudah menjadi bangkai, yang sudah menjadi tulang, berbungkus daging. Kemudian menjadi gemuk dan sehat berdiri. Langsung mengeluarkan suara khas mereka. Ya. Semuanya serba berbunyi. Padahal dulunya adalah bangkai, hidup kembali. Kemudian Dajjal juga bertanya kepada orang-orang, supaya kalian yakin saya adalah Tuhan kalian, apa yang kalian mau? Apakah kalian ingin saya hidupkan semua yang sudah mati? Iya, kata mereka. Maka dia pun mempertontonkan kuburan-kuburan dihidupkannya. Nah ini kaum muslimin, Dajjal itu datang nanti ketika bumi sedang kering. Orang sedang kelaparan, sementara dia membawa gunungan makanan. Dan dia bisa menyuburkan bumi, bisa menurunkan hujan. Dia bisa menghidupkan yang mati. Tapi kata Rasulullah, Nanti Dajjal akan memasuki kampung-kampung, desa-desa yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kondisi bumi. Kampung itu subur, desa tersebut subur, airnya banyak, rezekinya melimpah. Ternyata kampung itu diisi seluruhnya oleh orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Masya Allah. Diisi oleh orang yang beriman, yang bertakwa. Teringat oleh saya firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ada yang hafal? Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah ada kampung-kampung, desa-desa, negeri-negeri, orang-orang di dalamnya beriman kepada Allah dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami akan tumpahkan sebanyak-banyaknya keberkahan dari langit, dan kami munculkan keberkahan dari bumi. Tanahnya berkah, airnya berkah, tanahnya subur, rezekinya melimpah untuk orang beriman dan bertakwa. Maka Bapak ingat bahwa kata Rasulullah di dalam hadis sahih Imam Bukhari, karena lapar, karena kemarau yang panjang, orang-orang tega membunuh tetangga demi sepotong roti, demi makanan rela membunuh tetangga karena lapar, Pak. No, di Palu hari ketiga saja setelah gempa dan tsunami tahun yang lalu, masih ingat, dunia Islam ini mendengarkan dan menyaksikan berita langsung. Saksi-saksi yang pulang menceritakan, benar, Pak, baru hari ketiga karena makanan gak ada, mereka menjarah kesana kemari. Betul tidak? Itu baru hari ketiga. Sementara hari-hari Dajjal keluar itu kondisinya mengerikan. Nah, Bapak bisa bayangkan bagaimana kita tinggal di kepadatan hidup di kota Jakarta dan kota-kota lainnya. Ketika kelaparan terjadi, kira-kira hadis Nabi Sahih Bukhari itu jadi kenyataan apa tidak ya? Tetangga akan tega membunuh tetangganya demi iya, Pak, itu akan terjadi. Jadi saya hubungkan ini, Dajjal muncul, bumi pada tandus, orang pada kelaparan, dan manusia jadi brutal. Jadi saran saya, ini yang termasuk yang dikritik oleh kelompok yang merasa paling lurus di Indonesia ini, Pak. Ternyata Ustadz Akhir Zaman itu ada misinya, mengajak orang untuk berbisnis. Saya tidak pernah ngajak orang bisnis. Saya hanya rekomendasikan. Kata Nabi, sebaik-baik orang beriman nanti adalah yang lari membawa keluarga dan hartanya ke bukit-bukit, kata Rasul. Iya kan? Demi menjaga imannya, demi menyelamatkan nyawanya, hartanya, kehormatannya. Dan kenapa saya arahkan ke bukit? Karena di akhir zaman, karena bencana-bencana yang berat nanti, Pak, rata-rata kota di pinggiran laut banyak yang tenggelam oleh air laut. Apakah lautnya sendiri yang naik atau tsunami? Ditambah itu yang tinggal di kota, fitnah Dajjal masuknya ke kota-kota. Betul tidak? Ketika Dajjal muncul, nanti ke kota perginya. Dan menjelang Dajjal muncul, orang di kota sudah saling rampok-merampok, jarah-menjarah, bahkan sampai bunuh-membunuh, menegangkan. Lalu kalau begitu, benar hadis Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya orang beriman di akhir zaman adalah yang melarikan dirinya, membawa hartanya dan keluarganya ke bukit, jauh dari laut, tinggi dari laut, jauh dari kota, dan bahkan saya tambahkan harus jauh dari gunung-gunung berapi. Jadi persiapan fisik ini, Bapak Ibu, dari sekarang siapkan Bapak punya lokasi di perbukitan. Ada yang punya lokasi 2 hektar, 3 hektar, kapling-kapling lokasi itu, ajak orang-orang soleh yang bertakwa, yang beriman, agar ambil kaplingan tersebut. Kalau memang harus pakai beli, mereka beli, tidak apa-apa, Pak. Ajak dia beli, belilah kaplingan saya. Nanti hasilnya kita jadikan untuk melengkapi infrastruktur kita, ya jalannya, ya masjidnya, ya pesantrennya, segala macamnya. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Saya melakukan itu. Tapi kalau ada orang-orang yang lain yang bisa melakukannya, saya senang. Bahkan saya harap pemerintah yang melakukan ini. Tapi karena pemerintah sendiri tak punya perhatian mereka dengan masalah ini, ya sudahlah, saya tidak begitu banyak berharap. Saya dengan skala kecil-kecilan melakukan di Sumatera Barat. Saya bantu orang Muslim yang di Indonesia sebelah timur, Pak. Saya pusatkan di Makassar karena saya sudah melihat langsung ke Gunung Malino. Ya, Gunung Malino ada kawasan lumayan indah, Pak, dan sumber mata airnya juga terjaga, lebih kurang ada 300 hektar. Maka Indonesia sebelah timur, pergi ke sana, saya bilang. Untuk di Jawa, saya belum temukan lokasi. Karena ada orang, tolong Ustaz, coba lihat ini bisa enggak. Nah, yang minta tolong pada saya adalah PT Hafiz Amanah Indonesia. Dia yang merealisasikan harapan saya ini. Kemudian mereka yang mencari lokasi dan saya datangi. Ah, yang ini enggak nih. Yang ini jangan, saya bilang. Ini oke. Kemudian mereka pun mulai mengkapling-kapling. Mengkapling-kapling. Saya katakan, nanti pastikan ada ulama di tengah-tengah kita di sini. Dan kepada setiap yang bergabung di sini, agar mereka segera membangun rumahnya. Rumah-rumah yang anti gempa, rumah-rumah dari kayu dan sebagainya lah, ya kan? Persiapkan juga persiapan manual yang tidak mengandalkan teknologi. Sumurnya sumur, alhamdulillah salah satu tempat yang saya rekomendasikan di Jawa ini adanya di Jawa Barat, Pak. Adanya di Jawa Barat, yaitu di Lembang dan di Nanggrek, ya. Ada dua ini, silakan Bapak merapat. Kabarnya tadi sudah ada brosur ya. Nah, itu tuh. Bapak bisa kontak ke nomor sana dan saya survei lokasinya di situ. Jauh dari laut, tinggi dan jauh dari perkotaan. Silakan Bapak lihat situ. Saya dapat keuntungan enggak di sana? Saya memberikan petunjuk. Semua keuntungannya adalah untuk mencetak generasi Al-Qur'an, untuk mencetak generasi penghafal Al-Qur'an. Dan saya mintakan kepada perusahaan yang bersangkutan, tolong, dan mereka sudah menyampaikan sebelum saya menyampaikan sebenarnya, tolong berkomitmenlah jika sudah kapling-kapling itu, segera bangunkan fasilitas umum buat kebutuhan komunitas tersebut dari hasil penjualan. Siap. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk Sumatera masih Sumatera Barat, yaitu kawasan yang saya akan bangun masjid ini. Alhamdulillah kita punya lokasi 185 hektar. Kawasannya sangat indah. Yang sudah pernah datang ke sana selalu mengatakan betapa indahnya, betapa nyamannya. Ya, artinya daerah-daerah yang lain tiap provinsi itu harus ada, Pak, harus ada. Nah, tujuannya apa? Agar mereka apabila hari huru-hara itu terjadi, kita sudah punya tempat, kita sudah punya lokasi. Di situ sudah ada kebun-kebun kurma kita. Tapi awas, hati-hati penipuan juga ya. Sekarang ini kasus penipuan di kampung-kampung kurma, dagang bodong itu. Makanya disyarat di PT Hafiz Amanah Indonesia ini, orang tidak akan dilayani jual beli kalau hanya lewat telepon, lalu mereka transfer, gak akan dilayani. Silakan datang lihat lokasinya, pilih kaplingan sendiri yang mana dimau, kemudian urus suratnya selesai baru transaksi. Ya begitu Pak, lihat langsung ke tempat. Yang hanya minta telepon, minta transfer, tidak akan dilayani, supaya jual belinya itu benar. Ya, ada. Dan ini bukan jual kurma, tetapi jual lokasi. Nanti hasilnya sekali lagi adalah untuk membangun infrastruktur di sana dan juga untuk mempersiapkan hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Begitu Pak. Siapkan itu. Ustaz, jadi kapan kami merapat ke sana? Saya sarankan jangan sekarang. Merapatnya itu jangan sekarang. Kapan kami merapat? Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, nanti di langit dunia kalian akan menyaksikan bintang berekor mengelilingi bumi 3-7 hari. Tidak ada satupun manusia di bumi yang tidak menyaksikannya. Ketika kalian sudah melihat itu, maka bergegaslah kalian, selamatkan diri kalian. Nah, itu kan sudah ada petunjuk dari Rasulullah itu. Berarti kalau sudah nampak itu baru Pak. Kalau sekarang Bapak siapkan tempatnya, bangunkan rumahnya, mulailah menanam kurma, hewan ternak kita mulai dikerjasamakan dengan pengelola, setelah itu bagi hasil saja. Apabila tanda-tanda itu sudah nampak, Bapak sudah punya tempat, Bapak sudah punya sumber kehidupan, paham sini Pak. Sebelum itu bagaimana? Biarkanlah lembaga-lembaga tahfiz Quran yang memanfaatkannya, mengalir pahalanya pada kita. Nah, si penyebar fitnah yang katanya paling lurus di Indonesia ini, penyebar fitnah ini keuntungan buat Uzma katanya, buat saya, buat Ustaz Rahmat Baikuni. Ya Allah, mulut mereka adalah harimau mereka nanti pada hari kiamat. Saya memberikan petunjuk begini, biarkan ulama tahfiz yang memanfaatkannya, bukan saya. Pesantren nanti pahalanya mengalir, rumah kita terawat, betul tidak? Pahalanya mengalir, rumah kita terawat, banyak orang-orang yang menjadi lurus, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, lakukan itu. Dan indikasi yang terdekat, ini juga sebagai pedoman bagi Bapak Ibu, seandainya Arab Saudi besok ini dari sekarang sampai Ramadan, ya, seandainya Arab Saudi meninggal Raja Salmannya, apakah karena dibunuh atau dengan normal? Kemudian selalu tiga orang pangeran yang sekarang ini lagi perang dingin, itu pangeran Mut'im bin Abdullah, Pangeran Salman Muhammad bin Salman, Pangeran Khalid bin Talal. Jika tiga pangeran ini kelahi perang, masing-masing mereka pegang militer sekarang ya, seandainya mereka perang dan di waktu yang sama gempa-gempa terjadi di Mekah Madinah dan sekitarnya, maka positiflah, itulah tahun yang dimaksud. Tapi jika tidak, walaupun Raja Salman meninggal, ternyata tiga pangeran ini belum kelahi, ya belum berarti, paham gak? Ataupun kalau saya nanti kelahi tiga pangeran ini, tidak terjadi gempa-gempa di Arab Saudi, maka juga belum. Ini supaya bisa saya berikan penjelasan, biar Bapak Ibu tidak ditipu oleh para orang-orang yang mengambil suasana ini untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Jadi itu pedomannya ya Pak ya. Jangan sekarang Bapak buat rumah di bukit langsung pindah ke sana, pekerjaan sini ditinggal, sembahyang ada dijual, lalu Bapak itu makan apa Pak? Bapak hidup tinggal di situ dengan siapa? Itu ya. Kemudian satu lagi saya pesankan, untuk komunitas itu jangan sendirian, harus bersama-sama dengan orang beriman yang soleh-soleh lainnya. Kenapa? Karena tempat Bapak itu akan dijaga Allah subur Pak. Ketika orang beriman sudah berkumpul satu daerah, ketika ketakwaan dijalankan di daerah itu dijamin oleh Allah rezekinya. Air tetap akan mengalir di sana, rumput akan subur di sana, hewan ternak akan hidup di sana Pak, di kawasan yang diisi orang beriman. Kan dihubungkan dengan Dajjal tadi kan, ketika Dajjal datang ada kampung-kampung yang tetap subur. Inilah kampung-kampung orang beriman, saya katakan yang perkampungan akhir zaman. Tapi ingat, kalau ada developer, kalau ada pengembang, kalau ada orang yang mengambil keuntungan Pak, sementara mereka tidak memenuhi syarat dan maaf, tidak membawa nama saya di dalamnya, dalam arti membawa nama saya apa? Betul-betul ada akadnya bahwa saya yang akan memandunya. Jika tidak, jangan percaya. Minta maaf ini Pak ya. Kalau enggak saya, Ustaz Rahmat Bekoni. Kalau tidak itu Ustaz Ihsan Tanjung. Kalau tidak itu Ustaz Abu Fatih Al-Anani. Ada Ustaz akhir zaman lah istilahnya, yang memang memandu Pak. Kalau tidak, ini Bapak akan dikerjain saja oleh mereka, mengambil keuntungan daripada bahasa-bahasa akhir zaman. Jadi saya arahkan begitu. Nih, ini tempatnya bagus. Kalau itu saya enggak tahu, begitu. Kalau ini saya tahu. Dan tempat tersebut harus ada ulamanya. Kalau enggak ada ulamanya, jangan gabung di situ. Harus ada ulamanya, ulama yang lurus. Harus ada ulamanya. Dan memang masjid dibuat situ, ya, Islamic Center-nya dibuat situ. Itu penekanan saya. Kalau dan mereka betul-betul mempersiapkan infrastruktur untuk akhir zaman. Kalau tidak ada, jangan gabung di situ. Itu bodong itu. Hanya sekedar mengambil keuntungan saja daripada Bapak. Ini arahan-arahan saya. Persiapan dan amalan akhir zaman yang terakhir, yaitu semua yang berhubungan dengan finansial dan barang-barang survival, barang-barang klasik, barang-barang ini bolehlah Bapak siapkan dari sekarang. Bapak punya uang enggak? Kalau ada, tolonglah beli emas dari sekarang. Simpen, Pak. Ada ruginya apa beli emas? Enggak ada ruginya kan? Simpen. Beli baik dalam bentuk emas logam murni, logam mulia, atau dalam bentuk perhiasan, atau dalam bentuk dinar dan dirham. Beli simpan. Kita yang simpan. Bapak jangan mengandalkan uang-uang yang ada sekarang di tabungan Bapak. Bapak akan menyesal, Pak. Karena Rasul bersabda, di akhir zaman nanti umatku akan meninggalkan uang kertas. Kalian semua pada masa itu akan kembali kepada dinar dan dirham. Di hadis yang lain kepada emas dan perak. Uang kertas kalian akan berserakan di pinggir jalan menjadi tidak laku, tidak ada harganya. Dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohonnya. Jadi kalau Bapak ada uang sekarang, usahakan Pak. Saya yakin belum sempat berjaya Bitcoin menguasai dunia, belum sempat electronic money ini menguasai dunia, uang kertas ini masih di puncak, kebutuhan kita padanya berakhir masa uang kertas Pak. Kita akan kembali pada emas. Bill Gates sudah mengisyaratkan bahwa negara-negara yang akan selamat nanti dalam waktu dekat ini hanyalah negara yang punya stok emas. Karena dunia akan kembali kepada emas dan perak. Jadi saran saya pada Bapak semua, ada duit kita, ada tabungan, segera belikan kepada emas. Paham ya Pak ya? Bisa gak kira-kira itu? Merugikan gak saran saya ini? Lagi pula dari hasil ijtima ulama 4 yang poin nomor 6, ulama sudah memutuskan kepada umat Islam agar segera membeli emas. Tabunglah kepada emas. Betul tidak? Itu poin ke-6. Saya hadir waktu ijtima itu Pak. Dan Bapak harus tahu, di Hong Kong sekarang ini seluruh warga dan rakyat Hong Kong mereka tarik dana-dana mereka yang ada disimpan dan mereka belikan pada emas. Di Tiongkok saja Pak, di berita-berita TV mereka, warga mereka itu sudah mulai mengemaskan semua harta mereka. Kenapa kita umat Islam tidak mengindahkan hadis Nabi sementara non-Muslim sana sudah melakukannya? Lakukannya Pak ya, lakukan emas dan simpan pribadi. Jangan pula diumumkan pada publik. Habis dibeli Bapak foto pula. masukkan fotonya di grup. Oi, aku sudah mulai. Bapak disatroni maling, Pak, hilang semuanya. Udah, sembunyi saja, diam-diam saja. Yang terbaik sebagiannya, Bapak, simpankan pada Allah pemilik langit dan bumi sebagai garansi keselamatan Bapak di akhir zaman. Sebagian lain simpan untuk survive, ya, di hari genting dan tegang. Insyaallah. Itu saran-saran saya, Pak, kepada kita semua. Kemudian siapapun di antara kita, sebaiknya satu rumah itu mengerti tentang pengobatan akhir zaman. Tentang pengobatan akhir zaman. Karena obat-obat yang ada ini semuanya akan berakhir. Sebagaimana berakhirnya semua kemanjaan kita dengan teknologi, maka Bapak akan kembali kepada perobatan akhir zaman. Summa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Nanti kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang, kata Nabi. Maka semua kita persiapkan untuk menghadapi kembalinya seperti zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah digambarkan pula oleh Albert Einstein ketika beliau didesak oleh 2000 orang wartawan, macam apa kira-kira perang dunia ketiga, kata Nabi. Beliau menjawab, perang dunia ketiga nanti dengan senjata manual. Semua teknologi modern yang hari ini kalian pakai tidak ada yang bisa digunakan saat itu. Steve Jobs juga sebelum matinya berpesan kepada 2000 orang karyawannya, nanti setelah saya tidak ada, tak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu. Nabi Muhammad telah menyampaikan ini 1400 lebih tahun lebih yang lalu. Ya, orang-orang ini, para saintis, para ilmuwan telah menyampaikan kemungkinan-kemungkinan kita akan kembali ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang penting, emas yang ada di tangan Bapak itu menjadi jaminan untuk persiapan fisik. Tempat sudah ada, harta sudah ada, ternak sudah kita buat, tapi peternakan Bapak saya anjurkan ternakannya adalah kambing, domba dan sapi, ya. Itu yang saya anjurkan. Tanaman-tanaman yang paling bertahan nanti apapun suasananya adalah kurma dan pohon tua lainnya, silakan. Ya, sementara kalau lahan kita ada, air kita cukup, bercocok tanam beras enggak apa-apa, diteruskan dia dulu. Tapi kurma itu strategis, Pak. Itu yang paling mampu bertahan. Demikian persiapan dan amalan, mudah-mudahan Bapak bisa mengikuti dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita berjumpa bila-bila masa di masa yang akan datang, dan semoga masjid tempat ini segera secara legalitasnya berubah menjadi masjid, walaupun secara hukum syar'inya ini sudah masjid, ya. Kita doakan kepada Allah, dan orang-orang yang sholat 5 waktu tadi prioritaskanlah kemari. Semoga kegiatan di sini makin lama makin penuh dan padat. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, sebelum kita tutup, ini saya bawa dua hal. Dagangan ini adalah untuk agama Allah. Dagangan ini adalah untuk agama Allah. Madu murni ini adalah madu lengkeng, madu randu dan multiflora. Dan madu ini sudah di lab dan dicek. Alhamdulillah madunya murni. Saya ruqyah, Pak. Pelaku ruqyahnya langsung hamba Allah yang bicara. Kita sholatkan 2 rakaat, kemudian kita doakan, lalu kita ruqyah dengan ayat syifa, ayat kesembuhan. Alhamdulillah, dalam perjalanan testimoni yang didapatkan dari publik yang mengkonsumsinya, di samping rasanya enak, baunya wangi, kemudian kesembuhan didapatkan oleh siapapun yang mengkonsumsinya. Alhamdulillah. Apapun penyakitnya, dengan izin Allah lah, ya, dengan izin Allah. Madu sendiri Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah syifa, bukan obat ini. Yang mengatakan madu obat, salah kaprah dia. Allah menyebut madu dengan sebutan syifa. Beda ya antara obat dengan syifa. Kalau obat itu, bahasa Arabnya dawa. Sementara bahasa madu menurut Allah adalah syifa. Dawa itu artinya obat, Pak. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'an. Allah tidak pernah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan juga obat. Fa idza usibat da bid dawa, apabila penyakit bertemu dengan obatnya yang pas, bari'a bi idznillah, pasti sembuh dengan izin Allah. Itu baru obat. Makanya cocok-cocokan. Dokter sendiri pasti akan ngomongnya coba ini, coba ini, coba ini, coba ini, kan gitu kan? Karena enggak pasti. Tapi kalau ini bukan dawa, ini syifa. Syifa. Salah satu nama Al-Qur'an juga asy-syifa. Betul tidak? Jadi dua syifa kita satukan langsung, Pak. Masya Allah. Syifa itu artinya apa? Penyembuh. Penyembuh. Allah adalah asy-syafi. Sifat Allah adalah asy-syifa. Dan Allah masukkan sifatnya itu ke dalam madu dan ke dalam Al-Quran. Dan ini disatukan oleh orang yang alhamdulillah mengerti, yang ada ilmu tentang itu. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, maka apapun penyakitnya, penyembuhnya adalah asy-syifa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga mengatakan betapa dahsyatnya madu. Jadi standby kalah ini di rumah. Cuma cara mengkonsumsinya ini yang perlu saya ajarkan juga. Bapak lihat ini madu. Ini madu murni loh, Pak, ya. Madu murni. Hah. Ini madu murni, belum campur air. Selama ini yang Bapak lakukan untuk sembuh dengan menggunakan madu pasti keliru, Pak. Bapak masukkan 2-3 sendok air madu ke dalam air, lalu diaduk, kemudian diminum. Betul? Lalu Bapak pengen sembuh. Ternyata enggak berubah-ubah, Pak. Padahal kita temukan dalam Al-Quran, madu itu syifa linnas, menyembuhkan manusia. Al-Quran menyembuhkan manusia. Ternyata Bapak minum air dikasih madu enggak sembuh-sembuh. Karena yang Bapak lakukan selama ini minum air dikasih madu. Kalau bahasa Nabi, minum madu. Itu yang berbeda. Minum madu. Pengen sembuh. Bahaya enggak, Ustaz? Kalau herbal yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis, dan oleh Rasulullah SAW, maka makin banyak, makin kuat kerjanya, Pak. Enggak akan bermudarat, justru bermanfaat. Ustaz, kami-kami yang diabetes bagaimana, Ustaz? Justru madu obatnya. Orang diabetes, orang gula, semacamnya, madu obatnya. Yang penting madu benar. Jangan madu jadi-jadian. Madu oplosan. Ya, jadi minum madu itu begini, Pak. Ini madu. Ustaz, Ustaz minum itu? Iya. Udah berapa tahun, Ustaz? Udah lebih 14 tahun. Mati enggak saya? Yang ada, alhamdulillah, Bapak lihat, semua orang bertanya. Anak kandung saya juga bertanya, yang tubuhnya lebih kekar, lebih tinggi dari saya. Dia bertanya sama istri saya, apa sih rahasianya Papa tuh? Kenapa kok kuat terus, katanya? Kok kuat terus, sehat terus? Kami yang mendampingi Bapak ada tumbang-tumbang. Ya. Maka insya Allah, salah satu di antara asbabnya dengan izin Allah adalah minum madu yang benar. Saya itu jarang benar, Pak, sekarang ini. Boleh dikatakan kalau ke rumah sakit, Pak, udah 14 tahun ini, saya datang ke rumah sakit hanya untuk dua hal saja. Satu, kasih ceramah di sana.